Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. وَأَحْلَلُ لُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِي نَوِيْتُ تَعْلُمُ وَتَعْلِمُ تَذَكُرُ وَتَذْكِيرُ وَالنَّفَعُ وَالِانْتِفَاعُ لِفَادَ فِي سِفَادَ وَالْحَسَلَ تَمَسُّ بِكِتَابِ اللَّهِ سُنَّةِ رَسُولِهِ وَالدُّعَاءِ إِلَى قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل وعليك إذا صليت خلف إمام أن تحسن المتابعة له. Dan wajib atas kamu jika kamu sholat sebagai makmum di belakang imam untuk memperbaiki dalam hal mengikuti imam. Fa innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Karena sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai panutan untuk diikuti. Wahdar an tukharinahu fi syai'in min af'ali shalah. Maka hati-hati jangan kamu membarangi gerakan imam daripada gerakan-gerakan salat. Fadlan an anta taqaddama alaih. Apalagi sampai kamu mendahului imam. Walladhi yambahi an taj'ala af'alaka fi salatika tabi'atan li af'alihi bil athar. Tapi sebaliknya, yang dianjurkan kamu jadikan semua gerakan kamu dalam salat kamu itu mengikuti gerakan imam. Waqad qala alaihi salatu wassalam, walladzi yakhfidu wa yarfa'u qabla al-imam innama nasiyatuhu bi yadi syaitan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya seorang makmum yang turun ataupun naik sebelum imam, maka sesungguhnya ubun-ubunnya ada berada di tangan setan. Jadi di sini Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu memberikan kepada kita peringatan untuk tidak membarangi imam dalam gerakan sholat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sholat berjamaah itu adalah rabtu sholatil ma'mum bi sholatil imam. Sholat berjamaah itu adalah mengikat sholatnya ma'mum dengan sholatnya imam. Jadi sholatnya ma'mum terikat dengan sholatnya imam. Apa maksudnya terikat? Ya ma'mum itu mengikuti imam. Ma'mum itu harus mengikuti imam. Karena imam ini dijadikan imam dalam hadis tadi, innama ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan imam agar diikuti. Kalau makmum mendahului imam, itu namanya bukan mengikuti imam. Ataupun juga makmum membarengi imam, gerakannya makmum bareng dengan gerakan imam, berarti itu bukan mengikuti imam. Namanya mengikuti itu di belakangnya. Namanya mengikuti itu tidak bergerak kecuali orang yang diikuti sudah terlebih dahulu bergerak, baru yang di belakang bergerak. Itu namanya mengikuti. Jadi hati-hati. Tadi dikatakan hati-hati untuk membarangi imam dalam gerakan sholat, apalagi sampai mendahului gerakan imam. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-iman an qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar?" Dalam riwayat yang lain dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah kalian itu takut jika kalian mengangkat kepala kalian di waktu gerakan salat sebelum imam mengangkat kepalanya. Tidaklah kalian khawatir akan Allah jadikan kepala kalian kepala keledai." Ini tahzir ya. Sampai dijadikan ancamannya dengan kepala keledai. Artinya yang mendahului imam itu dikhawatirkan nantinya akan bisa kepalanya berubah menjadi kepala keledai. Ada yang mengatakan maksudnya menjadi kepala keledai itu nanti ketika dibangkitkan dari kuburnya masing-masing. Jadi termasuk di sini ancaman bagi yang mendahului imam dalam gerakan sholat. Imam belum ruku, dia sudah ruku. Imam belum sujud, dia sudah sujud. Imam belum mengangkat kepalanya dari sujud, dia sudah angkat kepalanya. Maka dikatakan oleh ulama, maksud daripada hadis tadi itu, ketika dibangkitkan dari kuburnya, kepalanya dalam keadaan wujudnya seperti kepala himar, kepala keledai. Jadi manusia nantinya masing-masing akan dibangkitkan dari kuburan mereka dengan berbacem-macem bentuk, tergantung amal mereka. Ada yang berbentuk manusia dari kepala sampai akhir, dan itu juga bermacam-macam dengan bentuk yang tampan, dengan bentuk yang indah, dengan bentuk yang sempurna kalau dia orang soleh. Tapi ada dengan bentuk yang tidak sempurna, ada bentuk yang penuh dengan kekurangan, mungkin kepalanya tidak baik, warna kulitnya tidak baik, dan seterusnya. Bahkan ada yang Allah rubah. Allah rubah seluruh bentuknya menjadi bentuk binatang. Ada yang Allah rubah kepalanya dijadikan kepala binatang. Ada yang dirubah oleh Allah ketika dibangkitkan dari kuburnya, kepalanya kepala anjing. Ini kepalanya kepala babi. Ini kepalanya kepala kambing. Dan termasuk di sini ancaman Rasulullah SAW nanti yang mendahului imam dalam gerakan sholat. Hati-hati. Bangkit dari kuburnya dalam keadaan kepalanya sudah berubah bentuk menjadi kepala keledai. Ini dikatakan oleh sebagian ulama. Ada yang mengatakan maksudnya di sini orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam atau bergerak sebelum imam bergerak, dikatakan tadi tidak takut menjadi keledai, kinayah. Kinayah maksudnya bukankah orang yang mendahului imam dalam gerakan itu menunjukkan kalau dia itu bodoh, kalau dia tidak punya akal sehat. Kenapa? Karena percuma dia mendahului imam, dia rukuk dulu belum imam rukuk. Dia sujud terlebih dahulu belum imam sujud. Imam belum mengangkat kepala, dia mengangkat kepala terlebih dahulu. Ini orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Karena dia tetap nantinya salamnya, nunggu salamnya siapa? Nunggu salamnya imam. Artinya dia tetap nantinya selesai sholatnya setelah selesai sholatnya imam. Buat apa dia mendahului imam? Ini bukan balapan. Kalau kalian balapan sepeda motor, balapan mobil, wow, saling mendahului. Yang mendahului mobil-mobil yang lain, dia menjadi juara terdepan. Dalam sholat berjamaah kita bukan balapan, bukan saling cepet-cepetan. Tapi kita sebagai makmum menunggu gerakan imam. Selesai imam ruku, imam sudah menaruh, baru sujud, baru ruku. Imam mengangkat kepala untuk itidal, baru kita itidal. Imam sujud, baru kita ikut sujud. Imam mengangkat kepala dari sujud, baru kita mengangkat kepala dari sujud. Dan kalau kita mendahului imam, tidak ada faedahnya, tidak ada keuntungannya, karena kita tetap akan menunggu salamnya imam dan tidak akan selesai sholat kita kecuali setelah selesainya sholat imam. Berarti orang yang mendahului imam orang bodoh, sehingga disamakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan himar, dengan keledai. Yang mana keledai itu hewan yang bodoh, yang tidak ada kecerdasan, tidak punya akal. Ada yang mengatakan tidak, bisa saja itu terjadi dengan dirubahnya bentuk orang tersebut di dunia, bukan di akhirat, bukan nanti dibangkitkan dari kubur, tapi di dunia. Ya, artinya yang mendahului imam di waktu gerakan sholat, itu bisa aja Allah rubah kepalanya dengan kepala himar, kepala keledai. Ini bisa aja, katanya Ibn Hajar. Dan itu terbukti. Dan itu terjadi. Imam Ibn Hajar dalam kitabnya bercerita bahwasanya ada salah seorang daripada ulama ahli hadis. Ahli hadis. Tapi dia meragukan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang yang mendahului imam itu akan dijadikan kepalanya kepala keledai. Wah, itu tidak mungkin terjadi di dunia. Itu mungkin kalau terjadi di akhirat, dia ragukan. Kalau tidak percaya, aku akan coba, aku akan praktekkan, aku akan tunjukkan. Tidak mungkin terjadi di dunia. Nah, ini imam, ini ulama yang menantang hadis. Ya, dia ini menantang. Dan seakan-akan dia tidak mungkin, seakan-akan mengatakan tidak mungkin terjadi di dunia. Akhirnya dia praktekkan. Dia sholat menjadi makmum. dan dia bergerak sebelum imam bergerak. Dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepalanya. Dan akhirnya betul-betul takdir Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepala dia ini kepala himar. Nauzubillahi min dzalik. Dirubah kepalanya menjadi kepala himar, kepala keledai. Padahal dia ahli hadis, ulama. Kemudian dia malu untuk bertemu orang-orang dalam keadaan seperti itu. Sampai-sampai beliau ini mengajar hadis tetap dilanjut tapi menggunakan tabir, menggunakan tirai. Jadi orang murid-muridnya itu tidak boleh melihat, dikasih tirai, kasih tabir. Kenapa? Agar mereka tidak tahu kalau kepalanya sudah dirubah oleh Allah kepala himar. Sampai salah satu daripada muridnya, murid seniornya, meminta, memaksa untuk memperlihatkan wajahnya. Dipaksa-dipaksa sampai benar-benar ridho untuk dilihat oleh salah satu muridnya. Kemudian beliau cerita. Diceritakan begini, begini, begini. Dan sekarang aku taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jadi terjadi. Ya, kalau dia menantang bisa jadi terjadi. Oleh karena itu, imam dijadikan sebagai imam dijadikan untuk diikuti oleh makmum, bukan untuk mendahului, bukan juga untuk dibarengi gerakannya, enggak. Ya, iya. Ulama mengatakan bahwasanya membarangi imam itu hukumnya makruh. Membarangi imam, berbarengan rukuknya bersama imam, berbarengan iktinyalnya dengan imam, berbarengan sujudnya dengan imam, berbarengan, itu makruh. Dan makruhnya ini makruh mufawwita li fadilatil jamaah, menghilangkan pahala salat berjamaah. Pahala bersalat berjamaah dilipat gandakan pahalanya sampai berapa kali lipat? 27 kali lipat. Jadi kalau kalian membarengi, ini membarengi ya, apalagi mendahului, membarengi gerakan imam, itu bisa kalian kehilangan pahala sholat berjamaah, yaitu 27 kali lipat. Sholatnya sah, tapi pahala berjamaah hilang. Ya percuma. Nah, ini kapan ini gerakan? Dalam mengikuti gerakan imam. Rukuknya bareng, itidalnya bareng, sujudnya bareng. Ya. Iya, katanya ulama. Tadi kalau kita katakan membarangi imam hukumnya makruh, bisa berubah hukumnya menjadi haram kalau membarangi imam dalam apa? Takbiratul ihram. Nah, jadi kalau makmum mau takbir, pastikan dulu imamnya sudah takbir apa enggak. Kadang-kadang makmum yang di belakang tidak melihat imam, tahu-tahu takbir aja, padahal imamnya yang di depan belum takbir. Enggak sah itu. Ya, makmum tidak boleh takbir. Itulah yang dikatakan oleh Rasul sallam. Ya, dikatakan fa idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a farka'u. Jika imam sudah selesai takbir, maka baru kamu takbir. Kalau selesai ruku, baru kamu ruku. Bahkan membarengi imam, bukan mendahului imam dan takbiratul ihram, membarengi imam ketika takbiratul ihram aja, itu sudah membuat salatnya tidak dianggap. Bukan batal, tidak dianggap. Kalau batal itu sholatnya ada, kemudian menjadi batal. Tapi ini dianggap tidak ada sholatnya. Makmum berbarengan dengan imam, takbiratul ihramnya. Sama-sama. Jadi imam Allah, makmum juga Allah. Yang sekiranya makmum belum selesai takbiratul ihramnya, belum mengatakan Allahu Akbar, belum akbar, belum. Kemudian makmum mulai, imamnya belum selesai dari akbar. Maka sholatnya makmum dianggap tidak ada. Jadi kalau makmum meneruskan sholatnya seperti tadi itu terus sampai salam, itu sama aja dia tidak sholat, harus mengulang lagi dari awal. Ya, ini membarangi, walaupun membarangi sebagian aja. Allah, imam masih Allah, imam masih Allah ini. Belum akbar, Allah. Makmum mulai takbir, Allah. Ketika makmum Allah, imam akbar, itu sudah tidak sah, tidak dianggap sholatnya makmum. Harus selesai imam Allahu Akbar, baru makmum memulai takbir Allahu Akbar. Berbarengan hukumnya tidak sah, apalagi mendahului. Harus imam takbir selesai baru. Itu salah satu syarat sholat, sahnya sholat berjamaah. Kecuali katanya ulama ada dua keadaan. takbirnya imam lebih dulu, takbirnya makmum lebih dulu daripada takbirnya imam, tapi sah sholat berjamaahnya mereka. Sholatnya makmum sah. Yaitu kalau misalnya imam takbir, Allahu Akbar, misalnya imam takbir, makmum di belakangnya takbir juga, Allahu Akbar. Imam yang sudah takbir, kemudian makmum juga mengikuti imam setelah itu, takbir juga mereka, imamnya itu ragu. Tadi niat anak sah apa enggak ya? Ragu, sah apa enggak? Niat anak benar anda enggak? Sah apa enggak? Atau terdengar suara takbir saya atau tidak? Ragu dalam takbir. Kan banyak ini yang ragu-ragu. Allah, nanti diulang lagi Allah Akbar. Ini yang muskilah, imamnya yang ragu. Kalau makmumnya ragu tidak ada masalah. Imamnya ragu mengulang lagi kemana makmumnya nanti? Kan sudah takbir semuanya makmum itu. Akhirnya jadi ribut, jadi masalah. Nah, imam yang ragu dalam niat atau ragu dalam takbir wajib untuk mengulang takbir. Tapi bagaimana ini? Anak tidak enak. Makmum di belakang banyak sudah takbir semuanya. Kalau anak ulang lagi jadi ribut akhirnya. Maka kita katakan, tidak apa-apa, imam wajib tetap mengulang, tapi mengulangnya pelan-pelan agar makmum di belakangnya tidak tahu. Ya, awalnya kan dia keras mestinya imam itu takbir. Agar yang di belakang makmum tahu semuanya kalau imam sudah takbir. Allahu Akbar. Di belakang semuanya takbir. Allahu Akbar. Setelah mereka di belakang takbir, imamnya ragu. Sah apa enggak niat anak tadi? Sah apa enggak takbir anak tadi? Wajib mengulang. Kalau wajib mengulang, dia bilang, ulang-ulang ya. Ribut jadinya. Atau dia mengulang dengan keras, orang makmum tahu di belakangnya bingung jadinya. Ya, imam mengulang tapi dengan pelan, suara pelan, biar yang di belakang tidak tahu. Tinggal mengucapkan lagi takbir. Allahnya, pelan. Jangan, ini ada mic-nya menjadi keras akhirnya kan? Ya, jadi pelan. Sekiranya makmum belakang tidak dengar, Allahu Akbar. Niat berbarengan dengan niat takbir itu ya. Nah, diulang tapi makmum tidak tahu. Sholatnya mereka sah, berjamaahnya mereka sah. Padahal lebih dulu mana takbirnya imam atau takbirnya makmum? Takbirnya makmum, tapi sah. Padahal mestinya tidak sah seperti itu. Tapi dikecualikan untuk menghindari fitnah. Menghindari keributan. Menghindari kebingungan jamaah. Nah ini yang dikecualikan yang pertama. Yang kedua yang dikecualikan. Kalau kamu sholatnya sendiri misalnya. Sholat duhur di masjid, mungkin di musala terlambat sholat berjamaahnya. Sehingga tidak mendapatkan jamaah. Sholat sendiri. Tahu-tahu setelah sholat sendiri takbir, ada orang baru masuk. Ya, ada orang baru masuk dan yang masuk ini sholat juga, sholat fardu juga. Dia sholat, dia sudah takbir ini. Daripada dia tidak sholat berjamaah, ketika orang itu takbir, dia ikut makmum menjadi, dia ikut sholat bersamanya menjadi makmumnya. Dalam hati niatnya, ana dalam hati ya, nggak usah diniatkan dengan lafaz, ana makmum dengan orang tersebut. Biar anak sholatnya berjamaah. Sah sholat mereka, sah. Lebih dulu mana? Takbirnya imam atau takbirnya makmum? Lebih dulu takbirnya makmum, tapi sah sholatnya. Ya, dua keadaan ini aja dikecualikan. Selain dua keadaan, maka hukumnya tidak sah kalau makmum mendahului imam atau bahkan juga membarangi pun juga tidak sah. Dalam apa? Dalam takbiratul ihram. Jadi membarengi imam dalam takbiratul ihram tidak sah dan hukumnya apa? Haram. Kemudian membarengi imam dalam pekerjaan sholat, ruku, iktidal, sujud, pekerjaan, hukumnya makruh dan menghilangkan fadilah berjamaah. Dan kemudian juga bisa berubah hukumnya membarengi imam malah menjadi sunnah. Membarengi imam sunnah. Kapan membarangi imam sunnah itu? Ketika membaca amin. Ya, ketika membaca amin. Waladhdallin. Makmum bersama imam berbarengan. Amin. Amin. Makmum dan imam berbarengan. Ya, ini kadang-kadang imamnya tidak baca, enggak baca amin, padahal imam sama makmum sama-sama sunnah. Apalagi imam, karena itu bacaannya imam kan, bukan bacaannya makmum. Mestinya imam yang lebih sunnah lagi untuk membaca amin. Ya, imam baca amin, tapi bacanya aminnya imam itu harus biqadri subhanallah. Jangan langsung waladhdallin amin. Kasih jarak sedikit. Jarak tumakninah. Waladhdallin amin. Nah, itu yang sunnah seperti itu. Itu sunnah. Nah, makmum jadi jangan juga kesusu mengucapkan amin. Waladhdallin. Jangan makmum langsung amin. Enggak, tunggu biqadri tumaknina. Tunggu sebentar seukuran tumaknina, seukuran mengucapkan subhanallah. Ya, waladhdallin. Subhanallah. Amin bareng imam sama makmum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika hufira lahu ma taqaddama min dzambih." Hai wahai para makmum. Hai wahai orang yang salat. Kalau kamu salat dan kamu membaca amin dan bacaan amin kamu itu berbarengan dengan bacaannya aminnya malaikat, hufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya dia yang telah berlalu. Keluar dari sholatnya dalam keadaan dosa sudah habis. Dosa sudah diampuni semua oleh Allah SWT. Cuma mengucapkan amin aja berbarengan dengan malaikat. Ya, makanya beliau sahibul kitab mengatakan, andai kata dalam sholat berjamaah itu tidak ada fadilah yang lain, tidak ada keutamaan yang lain, tidak ada pahala yang lain kecuali pahala ini, diampuni dosa-dosanya dia yang berlalu, maka itu cukup sebuah keutamaan yang besar, cukup sebuah balasan yang besar dari Allah, kemuliaan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mengampuni semua dosa yang telah berlalu. Hufira lahu ma taqaddama min dzambih. Cukup dengan membaca amin berbarengan dengan aminnya malaikat. Ya, aminnya malaikat ini kapan? Kita kan enggak dengar kalau baca amin. Amin. Ada kita dengar aminnya malaikat? Oh, itu kayaknya aminnya malaikat itu beda dari yang lain. Oh, nah. Aminnya malaikat kita tidak dengar. Tapi ketahuilah, aminnya malaikat itu berbarengan dengan aminnya imam. Aminnya imam setelah waladhdallin dengan ukuran membaca subhanallah tumaknina. Nah, itu kalau sudah makmum membaca amin setelah waladhdallinnya imam subhanallah, berarti makmum berbarengan dengan aminnya imam. Kalau berbarengan dengan aminnya imam, berarti makmum berbarengan dengan aminnya malaikat. Kalau berbarengan dengan aminnya malaikat, berarti hufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Ini fadilah tidak mungkin kalian dapatkan kalau kalian sholatnya sendiri. Ya, bisa sholat sendiri dapat fadilah ini? Tidak bisa. Kenapa? Karena ini harus berbarengan dengan aminnya malaikat. Kapan aminnya malaikat? Berbarengan dengan aminnya imam. Kalau sholat sendiri ada imamnya? Tidak ada. Andai kata tidak ada fadilah yang lain, cuma ini katanya Imamul Haddad, cukup itu pahala yang besar. Dan motivasi buat kita untuk tidak meninggalkan sholat berjamaah. Apalagi banyak lain-lain keutamaan-keutamaan sholat berjamaah, pahalanya yang lain juga banyak, bukan hanya ini aja. Nah, ketika amin, makmum berbarengan bersama imam membaca aminnya. Loh, katanya makruh. Nah, ini dikecualikan. Membarengi imam dalam amin bukan makruh, malah hukumnya apa? Sunnah. Kemudian juga ulama mengatakan bisa jadi berbarengan dengan imam dalam sholat itu bisa menjadi wajib. Bisa jadi wajib. Wajib, iya. Kapan berbarengan dengan imam jadi wajib? Berbarengan dalam fatihahnya imam. Tapi kalau apa? Kalau makmum takut tidak punya kesempatan membaca fatihah. Nah, sekarang imam misalnya baca fatihah, ya. Kalau imam baca fatihah, makmum yang sunnah untuk apa? Mendengar, ya kan gitu. Makmum mendengar suaranya imam membaca fatihah sampai imam selesai. Waradhdallin. Nah, kemudian baru makmum baca fatihah. Itu sunnahnya. Nah, oleh karena itu imamnya ini disunnahkan kalau sholatnya jahriyah, kalau sholatnya suaranya keras, maghrib, isya, subuh, disunahkan berhenti setelah amin. Imam itu jangan langsung baca surat. Berhenti dulu, diam dulu. Seukuran apa? Seukuran selesainya makmum membaca Fatihah. Jadi amin, imam dengar, makmum baca Fatihah. Karena makmum disunahkan ketika imam baca Fatihah, makmum disunahkan mendengar. Jadi imam belum, makmum belum baca Fatihah berarti. Kapan baca Fatihah makmum? Setelah aminnya imam. Nah, kasih waktu. Imam memberi waktu kepada makmum untuk baca Fatihah. Nah, itu yang sunnah. Nah, tapi kan kadang-kadang imamnya tidak mengamalkan sunnah. Ya, kadang-kadang walabbalin, subhanallah, amin. Tapi langsung baca surat. Bismillahirrahmanirrahim, wadduha. Ya, kadang-kadang. Mending kalau baca wadduha ya. Artinya kalau imamnya baca wadduha, makmum masih sempat baca apa? Baca Fatihah. Amin. Imamnya bismillahirrahmanirrahim, yasin, Allahu akbar, langsung ruku. Ya makmum enggak sempat baca Fatihah. Nah, mungkin ada imam yang baca surat pendek aja cepat lagi sehingga membuat makmum enggak sempat baca Fatihah. Kalau makmum tidak tahu dari awal kalau imamnya akan seperti itu, ya enggak apa-apa, ada uzur buat makmum untuk ketinggalan dari imam. Kalau tidak tahu, sudah baca Fatihah makmum, tapi anak nanti terlambat, tidak dapat rukuknya imam, tidak masalah. Anak tidak menutupi imam di itidal, tidak masalah, uzur. Karena dia tidak tahu kalau imamnya akan membaca surat pendek, singkat, cepat lagi. Sehingga dia tidak punya kesempatan untuk membaca Fatihah. Ma'zur, kalau tidak tahu. Nah, kalau tahu, nah ini kalau tahu. Oh ini tahu, ini sudah imam, sudah terkenal. Kalau baca surat, cuma yasin, Allah Akbar langsung. Atau baca surat kulullah hak Allah samad lam jadi ulam jurah ulam ya kulullah hukban hak Allahu akbar. Terawih itu Ramadan. Nah, waktu Ramadan kan banyak terawih seperti itu. Jadi kalau misalnya makmum ini membaca Fatihahnya setelah aminnya imam, baru baca Fatihah, imamnya seperti itu salat terawih Ramadan, ya enggak nututi makmum untuk baca Fatihah. Ya, kalau makmum tahu seperti itu, maka makmum wajib membaca Fatihahnya berbarengan dengan imam. Jadi imam baca Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, makmum juga bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, jangan sampai terlambat dari imam. Kenapa? Karena imam ini nantinya baca yasin selesai, qul huwallahu ahad selesai. Enggak ada kesempatan. Ya, di sini wajib makmum membarengi imam dalam bacaan Fatihah kalau takut ketinggalan atau tidak punya kesempatan membaca Fatihah. Jadi membarengi imam itu bisa menjadi haram kalau takbiratul ihram, bisa menjadi makruh dalam gerakan sholat, bisa menjadi sunnah dalam membaca amin, bisa menjadi wajib, yaitu tadi dalam membaca Al-Fatihah kalau tahu nanti tidak punya kesempatan untuk membaca Fatihah. Nah, jadi kita katakan itulah makmum. Nah, cuma kadang-kadang kita katakan tadi inamaju ilal imam liyutammabe. Imam itu dijadikan untuk diikuti oleh makmum, ngikuti imam. Nah, kadang-kadang ini hukum mengikuti imam ini kadang-kadang malah berbalik. Kadang-kadang malah tidak boleh mengikuti imam. Nah, kadang-kadang malah tidak boleh mengikuti imam. Termasuk kapan tidak boleh mengikuti imam? Kalau melihat imam itu salah dalam gerakan sholatnya, tidak boleh diikuti. Misalnya apa? Misalnya imam lupa tasyahud awal, sudah berdiri imam. Maka kalau sudah berdiri lupa tasyahud awal, tidak boleh kembali ke dalam tasyahud awal. Hati-hati. Kalau imam kembali, berarti imam sholatnya batal. Nah, kalau ternyata kita mendapatkan imam lupa tasyahud awal kan, langsung berdiri, lupa. Nah, tasyahud awal. Kadang-kadang sama makmum diingatkan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Imam yang ngikuti aja ini. Suara mayoritas. Karena subhanallahnya banyak, imam akhirnya kembali duduk tasyahud awal. Ketika imam kembali duduk tasyahud awal, sholatnya imam batal. Tidak boleh kembali. Kenapa tidak boleh kembali? Tasyahud awal itu sunnah. Diam itu diam wajib, rukun. Tidak boleh meninggalkan wajib untuk melakukan sunnah tidak boleh, sudah wajib dia tidak boleh kembali. Tasyahud awal itu sunnah. Nah, ketika imam duduk lagi untuk tasyahud awal, sholatnya imam batal. Kalau sholatnya imam batal, tidak boleh diikuti oleh makmum. Nah ini sekarang muskilahnya, imam dibatalkan sholatnya sama makmum. Oh subhanallah, subhanallah, artinya turun-turun lagi, lupa tasyahud awal, turun imam batal, makmumnya juga ikut. Akhirnya satu masjid semuanya sholatnya enggak sah, enggak karuan. Jadi mestinya kalau imam sudah berdiri, jangan sudah di subhanallah, jangan diingatkan tasyahud awal. Ya. Begitu juga misalnya pun, kalau sudah imam berdiri untuk rokaat kelima itu. Rokaat keberapa? Kelima ya. Jadi sholat isya 4 rokaat. Tahu-tahu imam bangun rokaat kelima. Ini makmum kalau yakin imamnya sudah rokaat kelima ini, tidak boleh diikuti. Kalau makmum mengikuti, batal berarti. Loh, mengikuti imam. Loh, emangnya ente sholatnya sudah berapa? Sudah 4. Terus kok mau ngikuti imam? Mau berapa rokaat di sholat? Ya mau 5 ngikuti imam. Tidak ada sholat isya 5 rokaat. Ya, tinggal diingatkan imam. Subhanallah, subhanallah. Kalau imam diingatkan tidak mau juga, ya sudah, tunggu di waktu tasahud. Jangan diikuti, tunggu. Sampai kapan? Sampai salam. Imam sampai duduk lagi, tasahud sampai salam, baru ikuti. Atau kalau tidak mau, pilihan kedua, niat mufarokoh. Niat mufarokoh dalam hati anak, niat sudah tidak mau lagi bermakmum dengan imam, pisah dan salam langsung. Setelah tasahud selesai, salam. Ada dua pilihan. Ya, yang penting dua pilihan ini, tidak ada pilihan mengikuti imam bangun untuk rokaat kelima. Tidak ada. Nah, itu yang harus diketahui. Karena hari ini pernah terjadi waktu di masjid ini pernah. Ya, jadi kalau imam bangun rakaat kelima, jangan diikuti. Imam bisa jadi imam itu tidak batal sholatnya. Kenapa? Karena keyakinannya imam 4 rakaat bukan 5. Itu rakaat keempat bagi imam keyakinannya. Ya sudah, masing-masing mengikuti keyakinannya. Kalau imam meyakini dia kurang 1 rakaat, ya imam harus bangun, tidak boleh mengikuti makmum. Makmum meyakini imam itu lebih, tidak boleh diikuti. Jadi imam tidak salah kalau imam terus berdiri, karena imam ragu mungkin, atau bisa jadi imam mungkin lupa baca fatihah rokaat sebelumnya. Kan bisa jadi imam lupa baca fatihah, atau mungkin sujudnya imam tidak sah rokaat sebelumnya tanpa dia sadari. Setelah dia sadar, dia harus nambah. Nah, ketika nambah, makmum tidak tahu kalau imam ini memang ada masalah yang dia harus tambah. Makmum tidak tahu, jadi tidak boleh diikuti. Kalau makmum bisa uzur, bisa lupa, atau sebab yang lain, maka makmum tidak boleh mengikuti. Nah, ini seperti ini, tidak boleh mengikuti makmum. Bahkan dalam sunnah, ya, bahkan dalam sunnah aja, yaitu sebagaimana dikatakan oleh ulama, bahwasanya mengikuti imam dalam sunnah itu ada 4 bagian, ada 4 hukum. Ada yang diwajibkan untuk makmum mengikuti imam dalam mengamalkan sunnah tersebut, baik itu wajib ataupun baik itu mengerjakannya ataupun meninggalkannya, yaitu dalam sujud tilawah. Sujud tilawah dalam sholat, ya. Kalau imam membaca ayat sajdah, sebagaimana surat Iqra misalnya, wasjud, waqtarib, itu ayat sajdah, maka disunnahkan untuk sujud. Sunnah, bukan wajib. Tidak sujud pun tidak masalah. Mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Nah, ini kan sunnah. Nah, tahu-tahu imam sujud. Sujud tilawah, wasjud, waqtarib, sujud. Maka makmum wajib semuanya sujud. Tidak boleh tidak sujud. Mengikuti imam dalam sunnah, wajib mengikuti. Dan kemudian kalau sebaliknya, kalau imam membaca ayat sajdah, wasjud, waqtarib, tapi tidak sujud, imam meninggalkan sujud tilawah, maka makmum juga wajib meninggalkan sujud tilawah. Tidak boleh mengamalkan sujud tilawah. Oh, wasjud, waqtarib, oh imamnya kok tidak sujud, ah, ana sujud aja, karena ini sunnah sujud tilawah. Tidak salah makmum. Kenapa? Karena ini wajib diikuti imamnya, baik dalam mengamalkannya atau meninggalkannya. Jadi yang penting ikuti imam sudah kalau sujud tilawah. Yang kedua, wajib mengikuti imam kalau imam mengerjakannya. tapi tidak wajib mengikuti imam kalau imam meninggalkannya, yaitu sujud sahwi. Nah, di akhir sholat kalau terjadi kesalahan di waktu sholatnya atau ada sesuatu yang lupa dilupakan oleh imam, maka imam kan sunnahnya sujud sahwi. Nah, ketika imam sebelum salam sujud sahwi, makmum semuanya harus apa? Harus sujud sahwi, ikuti imam dua kali sujud itu. Jadi kalau makmum ahana tidak sujud, tidak usah ikut sujud sahwi. Kan yang salah imamnya bukan ana. Nah, boleh batal sholatnya makmum. Batal sholatnya makmum. Ya, ini sujud sahwi. Wajib mengikuti imam kalau imam sujud sahwi. Tapi kalau imam tidak sujud sahwi, maka makmum tidak harus tidak sujud sahwi. Boleh sujud sahwi. Imam tidak kunut misalnya, mestinya imam sujud sahwi. Tapi imam tidak sujud sahwi, makmum boleh sujud sahwi. Ya. Dan pembahasannya sebenarnya panjang lebar, tapi ini waktunya sudah habis. Ya, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, dibimbing dengan bimbingan yang benar, dengan bimbingan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita semuanya diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi keberkahan dalam segala yang kita miliki, daripada keluarga, anak, turunan, rezeki, semua urusan dan umur kita. Dan semoga meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ala hadinya kunya sal jamia samilah di khairi dunia wal akhirah, ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatihah.